liifsadin ma bainahuma, untuk merusak hubungan keduanya. Nammam atau qattat la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Ini ancaman, ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, bagi orang yang suka mengadu domba, menukil ucapan dari seseorang kemudian disampaikan nukilan ucapan tersebut kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya, atau menukil suatu kaum, ucapan suatu kaum kemudian disampaikan ke kaum yang lainnya yang tujuannya untuk mengadu domba, merusak hubungan kedua kaum tersebut. Dan ini salah satu dari akhlak yang tercela, suka mengadu domba. Sehingga hadis ini dimasukkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Itu bahwa di antara akhlak yang tercela adalah suka mengadu domba atau suka berlaku namimah. Menukil satu ucapan dari seseorang kemudian disampaikan kepada orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya. Baik, kita langsung pada faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pendek di atas. Ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. La yadkhulul jannata qattatun, ay nammam. Alula, faedah yang pertama, al-qattat huwa nammam. Al-qattat artinya adalah an-nammam, orang yang suka mengadu domba. Alladhi yankulu kalaman nas ba'dihim ila ba'd, orang yang suka menukil ucapan manusia sebagian mereka ke sebagian yang lainnya. Lighardil ifsadi bainahum, dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka, itu hubungan manusia. Wa itharatil adawati wal bagdha'i fi ma bainahum, dan dalam rangka untuk membakar permusuhan atau membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Inilah qattat, namam, si tukang adu domba. Dia menukil ucapan manusia disampaikan kepada yang lainnya, tujuannya untuk merusak hubungan keduanya, tujuannya untuk menyulut api permusuhan dan api kebencian di antara mereka. Wa kullama 'azuma amruha, dan setiap atau semakin besar urusannya, washtadda khatruha, dan semakin besar bahayanya, kanat akbaru itsman, maka dosa namimah tersebut akan semakin besar pula dosanya. Semakin besar kerusakan yang diakibatkan karena adu domba tersebut, semakin besar pengaruhnya terhadap kerusakan, permusuhan dan kebencian dan seterusnya. Kanat akbaru itsman, maka semakin besar dosanya. Nah, walaupun sama-sama dosa besar, Tetapi dosanya akan semakin besar ya, ketika pengaruhnya atau bahayanya lebih besar. Maka semakin besar pengaruhnya, urusannya, bahayanya, maka semakin besar pula dosa namimah tersebut. Wa a'dhama jurman, dan semakin besar pula kejahatannya. Ketika namimah tersebut hanya menyebabkan na'am bertikainya dua orang, ya. Ini lebih ringan daripada namimah yang menyebabkan bertikainya dua kampung. Ya. Karena sebab namimah, bertikailah dua orang, bermusuhan. Muncul kerusakan di antara kedua orang ini. Nah, ini dosa besar. Ya. Namun semakin besar pengaruhnya, misal namimah tersebut menyebabkan bertikainya dan bermusuhannya dua kampung misalkan, ya, dua suku, ya, dua kabilah, ya, maka semakin besar dosanya, dosa namimah tersebut. Ya. Apalagi sampai menyebabkan bermusuhannya antar dua negara misalkan. Ya. Nah, semakin besar pengaruhnya, bahayanya, nah, maka semakin besar pula dosa namimah tersebut dan semakin besar kejahatannya. Fahiya bainal aqaribi wa dzawir rahimi wal ashabi wal jirani ashad minha bainan nasil ba'idin. Dan namimah itu yang dilakukan di antara karib kerabat atau orang yang ada hubungan kekerabatan atau dua sahabat, ya, waljiron atau antar tetangga, ya, namimah yang dilakukan di antara orang-orang ini lebih parah dan lebih besar daripada namimah yang dilakukan antara manusia yang berjauhan, yang tidak ada hubungan kekerabatan, yang tidak, yang bukan sahabat atau teman, yang bukan tetangga. Nah, artinya di sini, ketika namimah tersebut dilakukan antara karib kerabat, namimah tersebut menyebabkan renggangnya kekerabatan, menyebabkan berselisihnya sahabat, seorang dengan sahabat karibnya, seorang dengan teman akrabnya, dan menyebabkan kerenggangan dan kebencian tetangganya atau antar tetangganya, ya, maka ini lebih besar dosanya, ya, daripada namimah yang dilakukan antara manusia yang berjauhan, bukan tetangga, bukan karib kerabat, bukan sahabat. Maka namimah adalah dosa besar, apalagi sampai bisa mengakibatkan permusuhan antara karib kerabat. Adik kakak diadu domba oleh pihak ketiga. Atau seorang anak dengan orang tuanya diadu domba oleh orang ketiga. Waliyadzubillah. Ini dosa yang lebih besar daripada mengadu domba orang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ya. Demikian pula mengadu domba seorang, dua orang sahabat. Sejoli. Ya. Sahabat karib. dari kecil misalkan sudah bersahabat sampai besar ya. Nah, sering terlihat bersama ya. Akur, akrab. Datang orang ketiga, nah, membuat kerusakan antar hubungan keduanya. Ya. Terjadilah permusuhan, kebencian, ya, rusak hubungan keduanya. Ini lebih besar dosanya daripada namimah yang dilakukan antara orang yang tidak saling kenal atau bukan sahabat. Demikian pula tetangga. Dosanya lebih besar ketika dia na'am mengadu domba tetangga-tetangganya, seseorang dengan tetangganya. Nah. Maka hendaklah seorang muslim yakuffu lisanah, menjaga lisannya. Berhati-hati dalam berbicara. Teliti dalam mengucapkan ucapan. Berhati-hati dalam menulis. Yang tulisan adalah sebagai ungkapan dari ucapan tersebut. Nah. Maka hati-hati dalam masalah lisan, tulisan dan seterusnya. Jangan sampai menjadi sebab kerusakan dan permusuhan di atas muka bumi ini. Sampai-sampai ancamannya berat, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Faedah yang kedua, an-namimatu min kabairi dzunub. Namimah itu adalah dosa-dosa besar, termasuk daripada dosa besar. Apa definisi dosa besar? Dosa ada dua macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Apa definisinya? Dosa besar? Nah, dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan ancaman, siksa, atau murka, atau marah, yaitu murka Allah, atau laknat. Ya, dosa yang disebutkan dengan laknat ya, atau dosa yang mengakibatkan hukuman had ya, dipotong tangannya, dirajam dan seterusnya, ini dosa-dosa besar yang seperti ini. Dosa yang mengakibatkan hukuman had di dunia, atau dosa yang menyebabkan murka Allah, atau dosa yang padanya disebutkan laknat bagi pelakunya, nah, dan seterusnya, ini dosa besar. Dan namimah termasuk dosa besar karena ada ancamannya di sini. Apa ancamannya? La yadkhulul jannah. Tidak masuk ke dalam jannah. Nah. Demikian pula nanti ada hadis yang lain yang menunjukkan namimah itu dosa besar. Maka dikatakan di sini namimah mengadu domba termasuk daripada dosa besar. Lima yahsulu fiha minal athari sayyi. Karena akibat namimah itu, atau akibat dari perbuatan namimah tersebut adalah al-atharu sayyi, akibat yang jelek. Akibat yang diakibatkan oleh namimah adalah akibat yang jelek. Wal-akibatil wakhimah, dan juga akibat yang buruk. Permusuhan, kebencian, kerusakan, pertikaian dan seterusnya dari pengaruh-pengaruh jelek namimah atau akibat-akibat jelek namimah. Qala al-Mundhiri, berkata al-Imam al-Mundhiri rahimahullah, ajma'atil ummatu ala anna ala anna namimata muharramatun. Umat Islam ini sepakat bahwasannya namimah, mengadu domba itu hukumnya haram. Tidak ada perselisihan. Hukumnya haram. Wa annaha min a'dhami dzunub indallah. Dan bahwasannya namimah termasuk daripada dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa yang paling besar banyak, di antaranya ini. Dosa namimah, suka mengadu domba. Faedah yang ketiga, ja'a fin namimati nususun mukhifatun. Telah datang tentang namimah, tentang mengadu domba, nas-nas yang na'am menakutkan atau menjadikan pelakunya takut. Atau nas-nas yang mengancam lah ya, mudahnya. Nas-nas yang mengancam bagi pelaku namimah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Ini nas yang jelas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Bahwasanya orang yang menyakiti, mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, ya, maka orang-orang seperti ini telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Nas yang lain, waja'a fil Bukhari wa Muslim, nas dari hadis atau dalil dari hadis, telah datang dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor hadis 218, Sahih Muslim nomor hadis 292. Min hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab. Nah, beliau mengetahuinya tentunya karena wahyu, ya. Nah, wa ma yu'adzabani bikabir. Dan kedua orang ini tidaklah diazab, ya, karena sesuatu yang dianggap besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fakana la yastatiru minal baul. Salah satunya dia diazab karena sebab tidak beristitar dari air kencingnya. Tidak istitar, yaitu menghalangi dirinya na'am dari cipratan air kencingnya. Nah, artinya kencing sembarang, ya. Dia tidak perhatian na'am badannya terkena air kencing atau tidak, ya. Tidak perhatian, ya. Nah, atau bahkan mungkin dia tidak istinja setelah kencing, ya. Tidak beristitar dari air kencingnya. Tidak menjaga percikan air. Naam, air kencingnya mengenai badannya. Hal yang orang mungkin menganggapnya ringan, ya, sepele, ya, tetapi ternyata akibatnya besar. Ya. Nah, ini yang pertama. Mestinya seseorang ketika dia buang hajat, seperti buang air kecil, ya, dia menjaga air kencingnya agar tidak mengenai tubuhnya. Nah, sehingga tubuhnya tidak terkena najis. Dan jika ternyata terkena najis pun dia langsung membersihkannya, mensucikannya. Ya. Kemudian setelah buang air kecil dia istinja, baik istijmar, ya, bersuci dengan batu dan yang semisalnya atau dengan air. Artinya hal seperti ini mudah untuk dilakukan seseorang, ya. Tidak berat. Yaitu beristinja setelah dia buang air kecil dan juga menjaga agar percikan air kencingnya tidak mengenai badannya. Namun karena ini tidak diperhatikan, dia mungkin tidak beristinja dari air kencingnya. Ya. Selesai kencing, tidak beristinja. Atau dia tidak menjaga percikan air kencing mengenai badannya. Ya. Ini menjadi sebab dia disiksa di alam kuburnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Ya. Wa amal akhar, adapun yang kedua. Fakana yamshi bin namimah bainan nas. Dia adalah orang yang melakukan namimah, mengadu domba di antara manusia. Menukil ucapan disampaikan ke yang lainnya dalam rangka merusak hubungan keduanya. Ya. Mengadu domba. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya namimah menjadi sebab seseorang diazab di alam kuburnya. Ini menunjukkan bahwasanya namimah adalah dosa besar karena menyebabkan seseorang diazab di alam kuburnya. Dan seseorang meninggalkan namimah mudah, ya. Nah, tinggal diam. Tidak usah menukil ucapan dari seseorang, dinukil ke orang lain dalam rangka merusak hubungan keduanya. Artinya bisa dia lakukan untuk tidak melakukan namimah. Tetapi ternyata dia melakukannya. Maka, diancam dengan azab di alam kubur. Innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab. Wa may yu'adzabani bi kabir, dan keduanya tidaklah diazab karena sesuatu yang besar, ya. Artinya sesuatu yang ringan dan mudah untuk ditinggalkan sebenarnya, ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amal akhar fakana yamshi bin namimah bainan nas. Orang yang pertama dia tidak beristitar dari air kencingnya, yaitu tidak menjaga percikan air kencingnya mengenai badannya. Yang kedua adalah orang yang suka melakukan adu domba antara manusia. Senang ketika melihat orang bertikai, bermusuhan, saling benci, ya. Senang ketika terjadi kerusakan di atas muka bumi ini, ya. Maka orang seperti ini diancam dengan siksa kubur dan bahkan diancam dengan la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Wa akhraja al-Imam Ahmad. Kemudian dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya nomor hadis 17637 dari musnad Ahmad 17637 ini nomor hadisnya. Berarti musnad Ahmad berisi ribuan hadis yang beliau kumpulkan hadis-hadis tersebut setelah beliau mengelilingi dunia dua kali. Terkumpulah naam hadis-hadis tersebut dalam karya beliau Musnad Imam Ahmad. Naam, ribuan hadis di dalamnya. Naam. Walaupun di dalamnya campur ada hadis lemah, ya. Naam, ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ya. Naam, namun beliau menjelaskannya. Naam. Beliau meriwayatkan dalam musnadnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ibadillahi al-masyauna bin namimah. Syarru ibadillah, sejelek-jelek hamba Allah, al-masyauna bin namimah, adalah orang-orang yang berjalan melakukan namimah. Orang yang berjalan melakukan namimah, adu domba. Orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka menukil ucapan seseorang, dinukil kepada yang lainnya, dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara keduanya. Ini termasuk daripada syarru ibadillah, seburuk-buruk hamba Allah. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka wajib bagi seorang muslim dan muslimah, ya, untuk menjaga lisannya. Teliti, ya. Jeli, nam, tidak mengeluarkan ucapan, ya, ataupun tulisan yang bisa mengakibatkan naam permusuhan, kebencian dan seterusnya, ya, atau merusak hubungan antara manusia sehingga terjadilah kerusakan dan kerusakan. Naam. Selesai dari penjelasan hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun. Nah. Baik, hadis yang berikutnya ringkas penjelasannya sehingga insyaallah kita baca na'am ba'dal azan. Fadhal al-mu'adzin yu'adzin, setelah itu kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Nah, hadis yang juga pendek juga ringkas penjelasannya. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, kaffallahu anhu azabah, maka Allah akan menahan siksanya darinya. Akhrajahu Tabarani fil Awsat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat. Walahu syahidun min hadis Ibnu Umar inda Ibnu Abi Dunya. Dan hadis ini ada syahidnya, ada penguatnya dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Nah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala di sini, darajatul hadis, derajat hadis di atas, isnaduhu dhaif. Kata beliau, sanad hadis ini lemah. Qala Al-Haythami, berkata Al-Haythami, rawahu Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, wa fihi Rabi' ibnu Sulaiman Al-Azdi wa huwa dhaif. Dalam sanad riwayat ini ada perawi yang bernama Rabi' ibnu Sulaiman Al-Azdi. Rabi bin Sulaiman Al-Azdi dalam periwayatan hadis kedudukannya dhaif, lemah, sehingga tidak diterima hadisnya. Waqala Ibnu Katsir fi tafsir, berkata Ibnu Katsir dalam kitabnya tafsir Ibnu Katsir, hadha hadithun gharib, ini hadis yang aneh, asing. Wa fi isnadihi nazar, dan dalam sanadnya ada kritikan. Taib. Dari jalan Abu Ya'la tadi ada Rabi' bin Sulaiman Al-Azdi. Naam, beliau lemah dalam periwayatan hadis. Kemudian dalam jalan Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat, itu dari jalan Abdussalam bin Hashim, dari Khalid, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Perawi yang bernama Khalid dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal, majhul. Khalid, perawi yang bernama Khalid majhul, tidak diketahui apakah dia thiqah terpercaya ataukah tidak, apakah kuat hafalannya ataukah tidak, majhul. Nah, ini dari jalan Al-Imam Tabarani. Adapun dari jalan penguat tadi syahid, dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Somt. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar dalam kitabnya As-Somt, dari jalan Hisham bin Abi Ibrahim, dari Abdullah bin Umar. Sanad ini pun lemah karena ada perawi yang bernama Hisham. Hisham ibnu Abi Ibrahim majhul. Hisham bin Abi Ibrahim juga kedudukannya majhul, tidak diketahui. Majhul orangnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Khulasa, hadisnya lemah. Dan di sana sudah berlalu ada dua hadis yang sudah kita baca dari naam hadis yang terdapat dalam bab ini ya, tentang masalah marah. Apa saja hadis itu? Ada yang masih ingat? Tentang masalah marah, yang pertama hadis tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang meminta wasiat kepada beliau. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah aku wasiat. Beliau mengatakan apa? La taghdab, jangan engkau marah. Sampai tiga kali. Ya Rasulullah, beri aku wasiat. La tagdob, jangan engkau marah. Sampai tiga kali. Yaitu jangan engkau lampiaskan amarahmu. Tahan jika datang amarah tersebut. Tidak melampiaskannya dengan mengucapkan ucapan yang buruk, yang kotor. Atau melampiaskan dengan tangannya, kakinya, atau yang semisalnya. Tetapi ditahan. Juga hadis yang kedua, ya, yaitu hadis tentang masalah al-quwwatul hakikiyah, kekuatan yang hakiki. Apa itu? Aywa, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai membanting lawannya dalam bergulat, ya. Kuat membanting lawannya, ya. Bukan itu orang yang kuat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan amarahnya ketika marah. Nah. Baik. Ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis atau riwayat di atas. Yang pertama, al-ghadabu huwa ghalayanul qalbi. Al-ghadab, marah adalah mendidihnya hati. Wa thawratun nafs li ajlil intiqam, dan bergejolaknya jiwa, ya, atau bergolaknya jiwa karena ingin melampiaskan. Nah, melampiaskan intiqam, ya. Melampiaskan ima dengan mengucapkan ucapan yang kotor atau dengan tangannya atau dengan kakinya dan seterusnya. Wa idza ja'atil asbabul muhayyijatu lil ghadab, dan apabila datang sebab-sebab yang membangkitkan marah, syaqqa 'alal insan man'u nafsihi, maka berat bagi seseorang untuk menahan dirinya. Wa qahruha, dan berat untuk menundukkan jiwanya. Wa kaffuha, dan berat untuk menahan amarahnya. Nah, jika datang sebab-sebab yang mengobarkan atau membangkitkan amarah. Faedah yang kedua, min hadza, maka bertolak dari sini, sara lil ladzi yujahidu nafsahu, maka orang yang dia mampu untuk melawan dirinya. Wa yakuffuha, dan bisa menahan amarahnya. Ajrun azim, bagi dia pahala yang besar. Min jinsi amalih, karena jenis amalannya, sesuai dengan jenis amalannya. Karena mampu menahan amarahnya, maka bagi dia pun pahala yang besar. Karena sangat sedikit orang yang bisa menahan amarahnya ketika muncul pembangkitnya. Muncul emosinya, naik darahnya. Nah, sedikit orang yang bisa menahannya. Kebanyakan na'am tidak bisa menahannya. Langsung terucap ucapan sebagai pelampiasan dari amarahnya. Atau tangannya bergerak, kakinya atau yang lainnya sebagai pelampiasan dari amarahnya. Nah, sehingga ketika seseorang mampu menahan dirinya, hawa nafsunya, amarahnya, emosinya, maka karena beratnya amalan ini, amalan menahan amarah ini berat, maka bagi dia pahala yang besar sesuai dengan jenis amalannya. Wa huwa an yakufallahu anhu adzabahu yaumal qiyamah, yaitu Allah akan menahan azabnya, siksanya darinya pada hari kiamat nanti. Wala syakka anna hadza jazaa'un kabir, tidak diragukan bahwasanya ini adalah balasan yang besar. Fa inna man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, karena sesungguhnya orang yang dijauhkan dari neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Dan juga telah berlalu na'am faidah dari bisa apa faidah dari menahan amarah. Nah, dalam hadis yang juga sudah pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am bersabda, man kadzama ghaidhan huwa qadirun ala an yunaffidhah da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik wa yukhayyiruhu min ayil huri syaa. Barang siapa yang bisa menahan emosinya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya nanti di hadapan para makhluk, ya, dan Allah berikan pilihan kepada dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Nah, al-hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Nah, dan di antara sifat-sifat kaum mukminin adalah, atau sifat-sifat orang yang bertakwa adalah, wal kadziminal ghaib, dan orang-orang yang na'am suka menahan amarahnya atau emosinya. Nah, orang yang bisa dan mampu menahan emosinya atau amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan manusia. Nah, wa idza maghdibuhum yaghfirun, dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37, wa idza maghdibuhum yaghfirun, seorang mukmin itu apabila mereka marah, hum yaghfirun, maka mereka memberikan maaf. Dan marah adalah sifat tabiat yang ada dalam diri manusia. Nah, sehingga manusia tidak dicela ketika dia memiliki sifat marah atau na'am sifat ridho, ya, yang menjadi lawannya ridho dan marah. Nah, yang tercela adalah ketika amarahnya itu mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya. Karena sebab marahnya muncul ucapan-ucapan yang kotor, laknat dan seterusnya. Apalagi doa-doa yang jelek, ya. Karena sebab amarahnya melayanglah piring, ya, melayanglah batu dari tangannya. Nah, melayanglah telapak tangannya menampar, memukul dan seterusnya, atau menendang kakinya dan seterusnya. Inilah yang tercela. Nah, adapun ketika seorang marah, ya, ini sifat tabiat, tabiat manusia. Nah, Allah takdirkan manusia memiliki sifat marah. Namun yang tidak diperbolehkan adalah melampiaskan amarah. Nah, dan kadang marah terpuji, ya. Ketika kapan? Ketika hak-hak Allah dilanggar, ya. Nah, ketika syariat-syariat Allah dilecehkan, ya. Marah. Ini marah yang terpuji. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju ke lembah Hunain setelah menaklukkan kota Mekah, beliau menuju ke Hunain bersama para sahabatnya yang ketika itu para sahabatnya ada yang baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Belum tahu apakah ini kesyirikan ataukah tidak, ya. Maka ketika mereka melewati pohon sidr Datu Anwat, ya, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwat, pohon sidr yang bisa digunakan untuk cari barokah." Ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah memiliki Datu Anwat, orang-orang jahiliyah punya pohon sidr yang digunakan untuk menggantungkan pedang-pedang, na'am, dalam rangka mencari barokah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ini bertakbir Allahu Akbar, ya. Artinya beliau marah, ya. Nah, karena ini adalah kesyirikan. Nah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka bahwasannya itu adalah kesyirikan. Nah, dan para sahabat orang-orang yang paling cepat kembali kepada kebenaran. Nah, setelah datang kebenaran kepada mereka radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian mana tadi? Faedah yang ketiga, Taqaddamat wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lirajulil ladzi qala lahu 'allimni. Telah berlalu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'allimni ya Rasulullah, ajarkanlah aku, wasiatilah aku. Wala tukthir 'alayya, dan jangan memperbanyak.' Naam. Itu jangan banyak-banyak. Ajarilah kepadaku, naam, kalimat yang naam ringkas, ya. Jangan banyak-banyak, kata orang ini. La'alli a'i. Naam. Sehingga aku bisa perhatian dengan wasiat atau naam pelajaran tersebut. Jadi ketika pelajaran itu sedikit, naam, ringan, ringkas, ya, maka akan lebih mudah difahami, ya, lebih mudah untuk diperhatikan. Maka ketika Rasulullah SAW diminta seperti ini, maka beliau menjawab, la takdob. Hanya dua kata, la dengan takdob. La takdob, jangan kamu marah. Wa makna wa maknahu tak wa makna kama taqaddama ahadu amrain, dan maknanya sebagaimana sudah berlalu dalam pembahasan hadis sebelumnya. Maknanya adalah salah satu dari dua makna. Yang pertama, imma la tunaffid ghadabaka idza ghadibta. Maknanya adalah makna la takdob, jangan kau marah, artinya adalah la tunaffid ghadabaka idza ghadibta. Jangan engkau melampiaskan amarahmu jika engkau marah. Bal hawil itfa al ghadab. Akan tetapi berusahalah untuk itfa al ghadab. Berusahalah untuk naam mematikan api amarah, atau naam mematikan emosi. Berusahalah untuk naam mematikan amarah. Ini yang pertama. Mana yang pertama? Mana yang kedua? Awijtani bil asbab allati tajlubu lakal ghadab. Mana yang kedua adalah makna la takdob, jangan kau marah. Maknanya adalah jauhilah sebab-sebab yang bisa membangkitkan amarahmu. Jauhilah sebab-sebab yang bisa membangkitkan amarahmu. Nah. Dan di sana ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang hendaknya diucapkan oleh orang yang sedang marah, orang yang sedang naik darah, ya, orang yang sedang bergejolak emosinya. Nah, orang yang sedang merah pada mukanya. Nah. Apa itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Hah? Jika berdiri dia duduk, jika duduk dia berdiri, ya. Jika dia dalam rumah dia keluar rumah, gitu. Nah. Taib. Itu kalau yang sikap, ya. Kalau yang ucapan, at-ta'awud billah, ahsanta. Taib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sulaiman bin Sard radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada dua orang yang saling mencela di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang jika dia mengucapkan kalimat tersebut maka akan hilang amarahnya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apabila dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang ar-rajim, yang dijauhkan dari rahmatnya. Nah, ini zikir yang dibaca ketika seseorang naik darah atau marah. Nah, bacalah zikir ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena orang ketika sudah marah dan dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka amarahnya inilah al-amiru wan nahi. Ya. Marah inilah yang menjadi naam yang akan memerintahkan dan yang akan melarang. Amarahnya inilah. Ya. Kata si amarah, lempar itu, ya, lempar dia. Ya. Kata si Amarah, ucapkan ucapan ini. Muncullah ucapan yang kotor, ucapan yang buruk, celaan, cacian dan seterusnya. Nah, ketika seorang tidak bisa menahan dan mengendalikan amarahnya, maka amarahnya dialah yang memerintahkan dan yang melarang. Nah, maka hendaklah seseorang pandai-pandai untuk menahan amarahnya, menahan emosinya, sehingga tidak sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk, atau tidak sampai melampiaskan dengan tangannya, kakinya dan seterusnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, ya, sehingga ketika seseorang marah atau ketika di antara kita marah emosi, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dua hadis sudah kita baca dan sekaligus penjelasannya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.